بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخوة الإيمان، أحبابي في الله، أعزكم الله، الحمد لله pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Umniyah fi Syarhi Al-Manzumatil Baiquniyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang hadis Al-Mu'an'an dan hadis Al-Mubham. Dan pada halaqah kali ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan baru, yaitu ma'rifatu al-ali wal-nazil, yaitu tentang hadis al-ali dan hadis al-nazil yang dijelaskan pada bait yang ke-14 dari kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Untuk yang memiliki kitab cetakan Mesir, itu ada pada halaman 55, dan untuk yang menggunakan cetakan Indonesia, Maktabah Turmusi, itu ada pada halaman 56. Baiklah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian ini, yaitu bait yang ke-14 dari Manzumah Al-Baiquniyah. قال الناظم رحمه الله تعالى وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. Bait ini berbicara tentang hadis al-ali dan hadis an-nazil. Al-ali, beliau mengatakan wa kullu ma qallat rijaluhu ala, dan setiap apa yang ataupun hadis yang sedikit rijal yang ada di dalam mata rantai sanad, maka itu dinamakan sebagai hadis yang ali, ya. Wa dhidduhu, dan lawannya adalah an-nazil, yaitu yang tentu mata rantainya lebih panjang. Baik. Jadi di sini ada dua jenis hadis, yaitu hadis al-ali dan hadis an-nazil. Awalan al-ali, arrafahu an-nazimu biqawlihi wa kullu ma qallat rijaluhu ala. Al-ali seperti yang ditarif oleh an-nazim adalah setiap hadis yang qallat rijaluhu, ay rijalu isnadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al ittisal, yakni yang perawinya lebih sedikit, perawi yang ada di dalam mata rantai sanad itu lebih sedikit, atau sedikit perawi yang ada di mata rantainya sehingga tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi di sini ada poin yang penting, yaitu apa? Ma'al ittisal. Ya, syaratnya sanadnya ali, sanadnya tinggi, ya, atau perantara, ya, antara perawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak banyak, ya. Tingginya ini disebabkan karena bukan karena dihapus sanadnya, akan tetapi karena bersambung sanadnya. Atau dalam artian bahwa sanadnya bersambung. Sebab jika sanadnya tinggi, ya, terlihat tinggi, tetapi tingginya itu karena ada perawinya yang terhapus, ya, maka tidak ada artinya, ya, karena itu adalah hadis yang terputus sanadnya. Au ila imamin min a'immatil hadis, atau tinggi kepada salah seorang imam hadis, ya. ala ay fa huwa alin isnaduhu bin nisbati ila sanadin akhar yaridu bihi dhalikal hadis bi ainihi bi adadin katsir. Artinya dia dikatakan ali itu jika dibandingkan dengan hadis yang sama tetapi dengan sanad lain yang lebih panjang atau lebih banyak perawi yang ada di dalam mata rantai sanad tersebut. Baik. وقد قسم العلماء العلو إلى قسمين رئيسين وهما علو مطلق وعلو نسبي. Nah, para ulama membagi hadis yang ali itu kepada dua macam, ya, yaitu ulu mutlak dan ulu nisbi, yaitu sanadnya ali secara mutlak dan ali yang nisbi. Ya, ali yang nisbi ini, ya, ini ya, tingginya itu hanya kepada salah seorang imam dari imam-imam yang mengarang ataupun meriwayatkan hadis. Nah, sementara an-nisbi, ya, ulu nisbi itu terbagi menjadi 6 macam, yaitu ada ulu mutlak, ada ulu al-badal, ada ulu al-musawah, ada ulu al-musafahah, kemudian ulu bitaqaddumi wafat rawi, kemudian ulu bitaqaddumi as-sama', ay bitaqaddumi sama'ir rawi. Ya, nah maka ulu yang mutlak itu adalah ma qalla 'adadu rijali isnadihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ittisali sanadi wa sihhatihi. Maka ulu mutlak, ya, ulu mutlak yaitu macam ataupun jenis pertama dari hadis yang ali adalah ali mutlak, yakni tingginya itu secara mutlak. Tapi kenapa dikatakan tinggi? Karena maqam nubuah itu adalah maqam yang tinggi. Ya, kemudian hadis itu diturunkan kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya turun sampai kepada perawi. Nah, maka semakin sedikit jarak antara perawi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sanadnya akan semakin tinggi. Semakin panjang, ya, sanadnya, ya, maka akan semakin nazil, semakin rendah. Right. Nah, maka hadis ulu mutlak ataupun hadis yang ali secara mutlak adalah hadis yang jarak ataupun perawi, ya, tobaqot perawi itu sedikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan catatan bahwa sanadnya harus bersambung, ya. Kemudian bukan hanya bersambung tetapi juga harus sahih. Ya, karena sanad ini kalau kita ibaratkan dengan media komunikasi zaman sekarang seperti telepon misalnya. Nah, maka sanad ini ibarat jaringan. Ya, jaringan. Semakin dekat jarak kita, ya, jarak orang yang kita telepon, maka akan semakin bagus jaringannya. Ya. Dan akan semakin jelas suaranya. Semakin jauh biasanya itu akan semakin jaringan itu akan semakin ada gangguan-gangguan. Nah, maka di sini yang dimaksud dengan ali isnad, ya, antara perawi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya dekat, syaratnya harus tersambung, ya, karena tidak ada arti kita menelpon orang yang dekat jaraknya tetapi jaringannya terputus, maka jarak dekat itu tidak ada artinya. Maka jarak dekat ini akan mempunyai i'tibar itu apabila tidak ada gangguan, ya, tidak terputus. Ya, demikian juga jaraknya dekat tetapi jaringan terputus-putus sehingga suara yang kita orang yang kita telepon itu tidak jelas. Nah, maka yang dimaksud dengan ali di sini adalah ali yang bersambung sanadnya sehingga dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga jaringannya ataupun sanadnya ini sahih. Ya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa apabila kita mendengar hadis yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang thiqah, maka apa mereka mengatakan ka'annaka tasma'ul haditsa min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan engkau mendengar hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sanad yang sahih. Artinya apa? Karena jaringannya itu sangat sangat jelas, ya, sangat jelas dan sangat dekat. Seakan-akan kita, ya, kalau menelpon orang yang berada di tempat yang dekat, jarak antara kita dengan orang tersebut dekat, ya, ataupun kalaupun dia jauh tetapi jaringannya bagus, ya, sinyalnya bagus, nah, maka suara yang kita dengar itu seakan-akan kita dengar suara itu ada di hadapan kita. Maka demikian juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sanadnya sahih, artinya jaringannya bersambung dan sahih jelas, ya, maka seakan-akan kita mendengar hadis itu dari mulut mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث وهذا القسم هو الأفضل الأجل من باقي السند أي أعلى من سائر العوالي. Maka jenis hadis Ali ini adalah jenis yang paling afdal, yang paling agung, paling tinggi dibanding dengan jenis-jenis Ali yang lainnya. Ya, kenapa? Karena nisbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin mahalluhu in shahhal isnadu min naqli, tetapi keistimewaan ini, keutamaan afdholiyah ini itu berlaku apabila sanadnya sahih. Ya, tetapi kalau sanadnya terputus, ya, maka tidak ada arti dari ketinggian tersebut. Ya. Tidak ada arti dari kedekatan tersebut. Ya. لأن القرب مع ضعفه بسبب بعض رواته لا اعتداد به. Ya, kenapa? Karena dekat, ya, sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di antara perawi yang ada di dalam sanad itu adalah ada orang yang dhaif, ya, maka tidak ada arti dari kedekatan tersebut. Ya, sama seperti kita mengantri, ya. Antriannya dekat, pendek, tetapi ada penghalang di sana, ya, ada penghalang, ya, atau ada orang yang di tempat antrian itu enggak bisa berjalan, ya, sehingga ini akan menghalangi langkah kita. Nah, maka kedekatan di sini harus pertama, ya, harus dekat dengan sanad yang sahih, ya, kemudian bersambung. Laltifata ilahi, maka dekat tetapi sanadnya dhaif itu tidak perlu dibanggakan. Artinya tidak ada keistimewaan di dalam kedekatan tersebut. Karena kedekatan di sini yang dimaksud adalah kedekatan yang menambah kesahihan. Artinya sanadnya sahih ditambah lagi dengan sanadnya tinggi. Artinya jarak antara perawi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dekat. Khususan anna ishtidad ad-dha'fi haitsu kana min tariqi ba'dil kadzdzabin, terlebih lagi apabila sanadnya ini terlihat dekat tetapi ternyata sanad dekat ini ataupun sanad Ali ini di dalam sanad tersebut ada perawi-perawi yang kadzab, ya, perawi-perawi yang kadzab, ya, alladzi idda'u ba'd al-kadzabin alladzi idda'u as-sama'a min as-sahabati radhiyallahu anhum, yakni dekatnya itu karena ada perawi-perawi yang dia bukan dari generasi tabi'in, ya, tetapi dia mengaku pernah mendengar dari para sahabat. Nah, maka ini akan memotong jarak, ya, kepada sahabat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan memangkas tabi'in yang ada di antara kadzab ini dengan para sahabat. Contohnya siapa? Contohnya disebutkan oleh para ulama di antara sampel orang-orang yang mengaku berjumpa, bertemu dengan sahabat dan mendengar dari sahabat, itu para ulama sudah verifikasi nama-nama mereka dan sudah dibuat list daftar orang-orang kadzabin yang mengaku mendengar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Hudbah Ibrahim bin Hudbah Al-Farisi, kemudian ada namanya Khirosh, ada namanya Dinar, ada namanya Utsman ibn Al-Khattab Al-Maghribi Abid Dunya Al-Ashakh, kemudian Kathir bin Salim, kemudian Musa At-Tawil, kemudian Nafi' ibnu Abu Nafi' Abu Abi Hurmuz, kemudian Najdah Al-Haruri, kemudian Yusr Maula Anas, kemudian Ya'la ibn Al-Ashdaq, wa Nu'aim ibnu Salim wa Abi Khalid As-Saqa dan lain-lainnya. Nah, ini adalah nama-nama yang sudah terdaftar sebagai orang-orang yang kadzabin, yang mengaku bertemu dan mendengar dari para sahabat, padahal mereka tidak pernah bertemu. Au idda'a fihi mushabata, atau mungkin ada perawi yang mengaku menjadi sahabat. Mereka mengaku bahwa aku adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan akan terlihat dekat. Ya, sanadnya itu akan terlihat dekat. Kenapa? Karena ada orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal jarak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh. Nah, maka ini adalah kadzabin, ya, di antara orang-orang yang mengaku dari golongan sahabat padahal dia bukan sahabat adalah ada perawi namanya Jubair ibn al-Harith, ya, kemudian Ar-Rabi' ibn Mahmud al-Mardini, ya, kemudian ada dua orang dari India namanya Rotan dan Sarbatak al-Hindiyaini. Ini adalah kadzabin yang mengaku bertemu dan mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jika kita menemukan ada sanad yang tinggi oleh sebab adanya orang-orang yang seperti ini, ya, maka tidak ada arti ketinggian tersebut. Kenapa? Karena sanadnya terputus. Ya, maka ya memang kelihatan dekat jarak antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perawi, tetapi jarak dekat itu ternyata sangatlah jauh, dijauhkan oleh siapa? Oleh adanya orang pendusta. Jadi jarak kita dekat, tetapi ada tembok tinggi yang memisahkan kita, sehingga untuk sampai kepadanya itu sangat sangat jauh sekali. Nah, maka fal iltifata ila awali haula'il kadzabin. Nah, maka jenis Ali, hadis Ali yang seperti ini itu tidak ada artinya. Taib mithalul 'ulu al-'uluwil mutlaq ma'a sihhatihi ma'asihati isnadihi thulathiyat al-imam al-Bukhari haythu kana baynahu wa baynan nabi sallallahu alaihi wa sallama thalathah. Ya, nah, maka diantara contoh hadis yang Ali secara mutlak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan tiga sanad, ya, dengan tiga tabaqah sanad antara beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya, karena jarak Imam Bukhari terkadang di dalam sanad lain itu bisa sampai kepada 9 orang, 9 tabaqah. Nah, tetapi di dalam hadis sulasiyat ini jarak antara Imam Bukhari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya 3 saja. Ya. Karena Imam Al-Bukhari itu meninggal tahun 256 Hijriah. Nah, jadi sudah tentu jarak antara Imam Bukhari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh. Tetapi di dalam sanad ini Imam Bukhari meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiga jarak saja, ya, dengan tiga perawi. مثال ثلاثيات البخاري في صحيحه قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. Nah, maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan tiga perawi antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang adalah tabi'in, seorangnya adalah tabi'in dan seorangnya adalah sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Hadis sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Asim, ya, dari Yazid ibni Ubaid, ibni Abi Ubaid, dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fil nas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki untuk menyeru, ya, pada hari Asyura untuk memberitahukan, mengumumkan kepada sekalian para sahabat bahwa barang siapa yang hari ini sudah makan, man akala falyutim, maka hendaklah ia berpuasa dari saat ini juga. Artinya setelah ini jangan makan. Ya, ini pada saat itu puasa Asyura diwajibkan. Ya, karena pada awalnya puasa sebelum puasa Ramadan diwajibkan, terlebih dahulu diwajibkan puasa Asyura. Nah, maka ketika turun kewajiban puasa Asyura, itu mungkin di pertengahan hari. Nah, maka barang siapa yang sudah makan, maka hendaklah dia berpuasa dari saat ini. Dan barang siapa yang belum makan, maka hendaklah ia jangan makan. Ya. Maka hadis ini ini adalah hadis Sulasiyat Al-Iman Al-Bukhari. Yaitu hadis yang sangat ali. Dan banyak lagi hadis-hadis lainnya. Kalau tidak salah, di dalam Sahih Al-Bukhari terdapat 23 hadis sulasiyat, yaitu yang diriwayatkan dengan 3 perawi. Baik. Kemudian yang kedua, al-ulu an-nisbi. Ya, tadi ulu mutlak adalah tinggi secara mutlak, artinya bahwa antara sanad perawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sangat tinggi, jaraknya dekat. Ya, hanya 3 orang saja jarak antara Imam Bukhari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jika dibandingkan dengan sanad beliau yang lain yang sampai kepada 7 bahkan sampai 9 jarak antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang kedua adalah al-ulu an-nisbi. Wa huwa ma qalla 'adadu rijali sanadihi ila imamin min a'immatil hadis, yaitu hadis yang rijal isnadnya ya sampai kepada salah satu imam dari imam-imam hadis itu sedikit. Nah, jadi di sini sanadnya sedikit, itu dari sanadnya pendek ya, itu dari perawi sampai kepada salah seorang imam saja, walaupun setelah imam ini sanadnya panjang ya. Misalnya perawi meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari ya, dan jarak antara dia dengan Imam Bukhari itu dekat. Walaupun jarak antara Imam Bukhari kepada Rasulullah itu jauh. Misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan 9 sanad, dengan 9 perawi. Ya, tetapi dari perawi ini, dari perawi kepada Imam Bukhari itu jaraknya sedikit. Nah, maka ini dinamakan sebagai ulu nisbi, ay bin nisbati ila imamin min a'immati al-hadis. Artinya ulunya itu hanya kepada salah seorang imam dari imam-imam hadis. Walau kana al-'adadu min dhalika al-imami ila muntahahu ay ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran, walaupun jarak antara imam tersebut kepada Rasulullah itu jauh. Ya. Nah, maka di sini yang dilihat adalah kedekatan kepada imam, bukan kedekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau tinggi ya, ketinggian yang dilihat di sini, ulu di sini dilihat dari ulunya kepada imam, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nuzhatin Nawar, innama kana al-ulu marghuban fihi likaunihi aqraba ila shihhati wa qillati al-khata'. Baik. Kemudian Imam Ibnu Hajar menjelaskan apa faedah ataupun keistimewaan dari ulu ini. Kenapa para ulama dulu itu mencari hadis-hadis yang ali? Ya. Baik. Hadis yang ali ini dicari dan diinginkan ya, likaunihi aqraba ila shihhah, karena lebih dekat kepada kesahihan. Wa qillatil khata', dan kemungkinan salah itu sedikit. Ya. Kenapa? Karena ma min rawin min rijalil isnadi illa wal khata'u alaihi jaiz. Nah, sebab apa? Sebab setiap perawi ya, yang ada di dalam mata rantai sanad tersebut itu mengandung, artinya apa? Ada kemungkinan mereka bersalah. Ya, walaupun kita katakan siqah, tetapi ya tentu selalu ada kemungkinan-kemungkinan ia silap, salah, keliru dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak perawi ya, semakin banyak perawi artinya apa? Kemungkinan salah, madhonnah, ya, tempat-tempat kemungkinan salah, titik-titik tepat, poin-poin tepat kemungkinan salah itu semakin semakin banyak. Tetapi semakin sedikit ya perawinya, ya maka kemungkinan salah ini akan semakin semakin sedikit. Ya. Fa kullama kathuratil wasa'itu wa tala as-sanadu kathura madhonnut tajwiz ay tajwizul khata'. Maka semakin panjang, semakin banyak perantara dan semakin panjang sanadnya, maka akan semakin banyak kemungkinan adanya kesalahan. Wa kullama qalla, wa kullama qallat, qallat ay wa kullama qallatil wasaitu, ya, qallat madhannu at-tajwiz, artinya semakin sedikit perawinya, ya, maka ya semakin sedikit personil perawinya, ya, maka akan kemungkinan salah itu sedikit. Baik, fa in kana fil nuzul maziyatun laysa fil ului ka an takuna rijaluhu awthaq minhu, tetapi jika pada sanad yang nazil itu ada keistimewaan yang tidak ada pada hadis yang ali, maka di sini dalam kasus seperti ini maka nazil itu lebih afdol. Ya, seperti apa? Seperti perawi sanad yang nazil ini misalnya lebih fiqh dari perawi yang sanadnya ali, atau ahfaz, lebih hafal hadis, ya, atau lebih faqih, ya, maka, atau lebih ittisalnya ini, bersambungnya ini lebih zahir, maka fala taruddu anna an-nuzula hina idzin aula, maka tidak diragukan lagi bahwa hadis yang nazil ini lebih utama dan lebih afdol dari yang sanadnya ali, tetapi perawinya para perawinya di bawah, ya, derajat perawi yang meriwayatkan hadis yang nazil. Baik, mithalu dzalika ma akhrajahu al-hakim. Contoh dari sanad yang lebih nazil tetapi memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh sanad yang ali. Contohnya adalah ma akhrajahu al-hakim fi ma'rifati ulumil hadithi, yaitu dikeluarkan, di ikhraj, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Ma'rifat Ulumil Hadith, an Ali ibn Khashram qala lana Waki'un ayyul isnadi ahabbu ilaikum al-a'mashu an Wa'ilin an Abdillah aw Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdillah. Suatu ketika, ya, kata Ibnu Khashram, suatu ketika Waqi' berkata kepada kami, ya, mana yang lebih kamu suka, ya, mana yang lebih kamu suka di antara dua sanad ini, yaitu apa, sanad melalui A'mash an Abi Wa'il Syaqiq ibni Salamah, ya, Abu Wa'il ini namanya Syaqiq ibni Salamah, an Abdullah, Abdullah di sini adalah Abdullah ibni Mas'ud, ya. Mana yang lebih kamu suka antara sanad ini, sanad A'mash dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud, atau sanad yang diriwayatkan atau hadis, ya, sanad melalui siapa? Sufyan an Mansur dari Mansur an Ibrahim an Alqamah an Abdullah. Jadi jarak antara perawi kepada Abdullah bin Mas'ud pada jalur yang pertama ini hanya tiga orang saja, yaitu Al-A'mash, Abu Wa'il, dan dari Abdullah ibn Mas'ud. Ya, jadi menuju Abdullah ibn Mas'ud ini hanya dua jarak. Ya, dua jarak. Sementara pada sanad kedua, itu diriwayatkan dari Sufyan. Ya, sanad yang kedua ini dari Sufyan, an Mansur, an Ibrahim, an Al-Qamah, an Abdullah ibn Mas'ud. Jaraknya empat. Ya, antara perawi kepada Abdullah ibn Mas'ud. Maka mereka, ya, artinya murid-murid Al-Amash mengatakan, maaf, murid-murid Waqi' ibn al-Jarrah mengatakan, faqulna al-A'mashu an Abi Wa'il. Ya, tentu kami lebih suka, ya, A'mash yang diriwayatkan dari A'mash, dari Abu Wa'il, dari Abdullah. Kenapa? Karena lebih tinggi sanadnya. Faqala ya subhanallah. Akhirnya Waqi' mengatakan, ya subhanallah, katanya. Al-A'mash syaykh. A'mash adalah seorang syaykh. Ya, Abu Wa'il adalah syekh. Ya, Sufya adalah seorang syekh. Ya. Artinya dia adalah syekh biasa, hafiz mungkin, tetapi ada sifat yang tidak dimiliki. Sementara, ya, sementara Sufyan adalah orang yang faqih, dia hafiz dan faqih. Ibrahim adalah faqih. Al-Qamah adalah faqih. Ya, artinya di samping dia hafiz juga faqih. Sementara yang pertama tadi mungkin hafiz lil hadis, tetapi tidak memiliki malakah fiqhiyah. Ya. Sementara yang kedua, itu di samping hafiz, ya, banyak menghafal hadis tetapi juga memiliki malakah fiqhiyah. Ada seorang faqih. Nah, maka beliau mengatakan wa haditsun yatadawaluhul fuqaha'u khairun min an yatadawalahu asy-syuyukh. Maka hadis yang diriwayatkan ya secara beruntun oleh para fuqaha tentu itu lebih afdol daripada yang diriwayatkan oleh asy-syuyukh saja. Nah, maka ini contoh dari hadis yang nazil, ya, dari sanad yang nazil tetapi lebih afdol dari hadis yang ahli tetapi tidak memiliki keistimewaan yang dimiliki oleh hadis yang nazil tadi. Nah, maka fal isnadul awal alin, isnad yang pertama yaitu dari Al-A'mash an Abi Wa'ilin an Abdullah ibn Mas'ud, ini adalah alin. Wa ma'a dhalika fathani alladhi huwa nazil awla minal awwali. Ya, namun demikian sanad yang kedua walaupun dia nazil itu lebih afdol ya dari yang ali. Kenapa? Liwujudi maziyatin lam takun fil ali. Kenapa? Karena ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sanad yang ali. Wa qad qassama al-ulama al-ulu wa an-nisbi ila sittati anwa'in, seperti yang telah kita isyaratkan tadi bahwa hadis nisbi itu oleh para ulama dibagi menjadi 6 bagian, 6 macam. Yaitu apa? Ulul muwafaqah, ulul badal, ulul musawah, ulul musafahah, kemudian ulu bitaqaddumis sama'i, kemudian bitaqaddumi wafatir rawi, kemudian ulu bitaqaddumi as-sama'. Baik. Al-awwal ya al-ulu an-nisbi ala ulu nisbi al-muwafaqah. Ya, ulu al-muwafaqah huwa al-wusul ila syaikhi ahadi al-musannifina kal-Bukhari wa Muslimin mathalan min ghairi tariqihi bi'adadin aqalla mimma law rawa min aw mimma law ruya min tariqihi. Jadi ulu al-muwafaqah adalah seorang perawi itu sampai kepada guru dari seorang musannif seperti Imam Bukhari ya atau Muslim misalan min ghairi tariqihi ya, tetapi bertemu dengan guru Imam Bukhari atau guru Imam Muslim bukan melalui Imam Bukhari atau bukan melalui Imam Muslim tetapi melalui perawi lain yang juga meriwayatkan dari guru Imam Bukhari. Nah, maka di sini perawi itu bertemu dengan Imam Bukhari itu pada gurunya atau bertemu dengan Imam Muslim itu pada gurunya. Artinya pertemuan sanad antara pertemuan sanad perawi itu pada guru dari musannif. Ya. Nah, artinya apa? Jika hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur Imam Bukhari ya, maka akan lebih panjang. Tetapi jika diriwayatkan dari jalur lain, ya maka akan lebih pendek. Ya, jarak antara perawi dengan guru dari musannif ini itu lebih pendek. Nah, maka ini dinamakan sebagai ulul muwafaqah. Ya, dikatakan muwafaqah ya karena perawi sudah muwafaqah pada guru dari musannif atau Imam Al-Bukhari. Contohnya misalhu ya, qala al-Abnasi fi Shadh al-Fayyah min ulum Ibn Sanah hadithun rawahu al-Bukhari fi sahihihi an Abdullah ibn an Muhammad ibn Abdullah al-Ansari an Humayd al-Tawili an Anas radhiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala kitabullah al-qisas fa idha rawaynahu aw ruwinahu min juz'il ansari yaq'u lana muwafaqatun lil bukhari fi shaykhihi ma'a ulwi darajatihi. Baik. Di sini Imam Al-Abnasi di dalam Syadz al-Fayyah ya memberikan contoh misalnya apa? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari siapa? Dari gurunya Muhammad ibni Abdullah al-Ansari. Nah, jadi guru Imam Bukhari di sini adalah Syekh Imam Bukhari adalah musannif dan gurunya adalah Muhammad ibni Abdullah al-Ansari. Ya, meriwayatkan dari Humaid al-Tawil dari Anas radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Al-Abnasi mengatakan, nah apabila hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, kami riwayatkan dari Juz'il Ansari, ya, dari Juz, yakni kitab Juz'u, yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari, ya, bukan melalui Imam Bukhari, ya, tetapi melalui perawi lain, maka ia qaulana muwafaqah lil Bukhari. Maka di sini kami sudah muwafaqah dengan Imam Bukhari pada gurunya, fi syaikhihi ma'ulwi darajatihi. Ya. Jadi intinya adalah contoh ini, sekali lagi saya ulangi, Al-Abnasi kata beliau, ya, ada hadis di dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari. Ya. Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari ini memiliki kitab juzuk di dalam hadis. Ya. Nah, kata beliau, kalau hadis ini kami riwayatkan langsung, ya, hadis Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari ini kami riwayatkan dari juzuknya, dari kitab Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari, bukan melalui Imam Bukhari, maka kami di sini bertemu dengan muwafaqah dengan Imam Bukhari pada gurunya, yaitu Muhammad ibn Abdullah Al-Ansari. Ditambah lagi bahwa jarak antara kami kepada gurunya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan diriwayatkan melalui Imam Bukhari, atau jalur yang di dalamnya ada Imam Al-Bukhari. Misaluhu aidan kama qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi an-Nuzha, rawal al-Bukhari an Qutaibah an Ibn Sa'id an Malikin hadisan. Misal lain seperti yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Imam Bukhari misalnya meriwayatkan hadis dari Qutaibah, dari Malik, ya, dan seterusnya. Maka kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Falau ruwinahu min tariqihi, ay min tariqil Bukhari, kana bainana wa baina Qutaibah samaniyah." Nah, kalau hadis ini kami riwayatkan melalui jalur Imam Bukhari, maka jarak kami, ya, jarak antara kami dengan Qutaibah, yaitu guru Imam Bukhari, itu ada 8 orang. Jarak saya dengan Qutaibah itu 8 orang jika saya meriwayatkan melalui jalur Imam Bukhari. Walau ruwina dzalikal hadis bi'ainihi min thariqi Abil Abbas As-Sarraj, tetapi jika hadis Qutaibah ini kami riwayatkan melalui Abul Abbas As-Sarraj, bukan melalui Imam Bukhari, maka jarak saya dengan Qutaibah, dengan guru Imam Bukhari, itu hanya 7 saja. Faqad hasala lana al-muwafaqah ma'al Bukhari, maka di sini kami sudah muwafaqah dengan Imam Bukhari, artinya bertemu pada guru Imam Bukhari, ma'a uluwil isnad, dengan disertai sanad yang tinggi, fi syaikhihi bi'ainihi wa huwa Qutaibah ma'a uluwil isnadi ilaihi. Nah, maka ini dinamakan sebagai ulul muwafaqah, tinggi muwafaqah, dikatakan muwafaqah karena di sini rawi bertemu, ya, sanadnya dengan Imam Bukhari pada guru Imam Bukhari. Ya, di sini di dalam buku sudah ada gambar yang menjelaskan tentang surah dari ulu yang nisbi, ulul muwafaqah tadi. Ya, di mana di sini bagi yang memiliki kitab bisa melihat Imam Ibnu Hajar jika meriwayatkan hadis Qutaibah. Qutaibah ini adalah Syekh Imam Al-Bukhari. Jika melalui jarul Imam Bukhari, maka jarak antara Ibnu Hajar kepada Qutaibah itu ada 8 orang. Tetapi jika, ya, Imam Ibnu Hajar meriwayatkan hadis Qutaibah ini melalui jalur Abul Abbas As-Sarraj, ya, maka akan lebih pendek, yaitu 8, hanya 7 orang saja. Nah, maka ini dinamakan sebagai ulul muwafaqah. Nah, jadi ulul muwafaqah ini perawi bertemu pada guru dari musannif. Ya. Pertama, sekali lagi bahwa ulul muwafaqah ini adalah perawi, ya, sanadnya bertemu pada guru, ya, al-musannif. Ya. Qultu ay qala al-faqir wa innama ja'a al-ulu fihi. Bagaimana bisa terjadi jika diriwayatkan dari Abu Abbas As-Sarraj sanadnya lebih dekat kepada Qutaibah dibanding jika diriwayatkan melalui jalur Imam Bukhari? Nah, ini bisa terjadi, ini terjadi karena li'anna Abul Abbas As-Sarraj wulida sanata 218. Jadi Abul Abbas As-Sarraj ini lahir tahun 218 Hijriah. Wa mata, dan beliau meninggal pada tahun 313 Hijriah. Wa kana tilmidan lil Imam Al-Bukhari. Nah, Abu Abbas As-Sarrad ini adalah murid dari Imam Al-Bukhari. Bahkan beliau adalah generasi terakhir dari murid Imam Al-Bukhari. Wa qad rawaha, dan Imam Bukhari, di sini Imam Bukhari itu pernah meriwayatkan, bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abu Abbas As-Sarrad, dari muridnya. Ya, yang dimuat di dalam kitab selain sahih, kitab sahihnya. Kemudian apa? Kemudian Aisha, Imam Abu Abbas As-Sarrad ini hidup setelah meninggalnya Imam Bukhari selama 57 sana. Jadi 57 tahun setelah Imam Bukhari meninggal, itu Abu Abbas As-Sarrad itu masih hidup. Nah, maka karena kedua-duanya, Imam Bukhari bertemu dengan Qutaibah, Abu Abbas As-Sarrad bertemu dengan Qutaibah, ya, tetapi Qutaibah ini, ya, maaf, Abu Abbas As-Sarrad ini adalah murid Imam Bukhari, artinya dia sangat junior sekali dibandingkan dengan Imam Bukhari. Nah, maka karena beliau wafat jauh setelah Imam Bukhari, maka inilah yang mendekatkan jarak, ya, jarak antara Imam Ibnu Hajar kepada Qutaibah. Ya. Kenapa? Karena Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijriah. Wa ma'a dzalika faqad syaraka al-Bukhari fi syaikhihi Qutaibah ibnu Sa'id. Ya. Namun demikian, walaupun Abu Abbas As-Sarrad adalah murid dari Imam Bukhari, bahkan dia adalah generasi terakhir dari orang-orang yang meriwayatkan dari Imam Bukhari, ya, tetapi dia juga bertemu dengan guru Imam Al-Bukhari, yaitu Qutaibah ibnu Sa'id. Nah, maka dari sinilah bisa terjadi ketinggian sanad melalui Abu Abbas As-Sarrad. Kenapa? Karena meninggalnya itu jauh setelah Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian yang kedua uluwul badal. Uluwu al-badal. Uluwul badal huwa usulu rawil hadithi ila syaikhi ahadil musannifina min ghairi tariqihi bi'adadin aqalla mimma law ruya au mimma law rawa min tariqihi au min tariqi dhalikal musannif. Jadi badal, ya, uluwul badal adalah sampainya seorang perawi hadis kepada guru dari guru musannif. Ya, guru dari guru salah seorang musannif. Min ghairi tariqihi, tetapi bukan melalui jalur musannif itu sendiri. Bi'adadin aqallu, ya, dengan bilangan yang lebih, dengan personil yang lebih sedikit jika dibanding dengan jika diriwayatkan dari musannif itu sendiri. Ya. Ya, jadi kalau uluwul badal ini sampainya perawi itu bertemunya dengan musannif itu pada guru dari guru musannif, bukan pada guru musannif. Misaluhu qala al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan an yaqa'a lana dhalika al-isnad bi'ainihi ay isnadun akhar lis-Sarraj al-muntahi ila al-Qanabi. Misalnya kalau tadi guru Imam Bukhari itu adalah Qutaibah, ya, Ibnu Sa'id meriwayatkan dari Malik. Ya, meriwayatkan dari Malik. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Qutaibah bin Sa'id, ya, dari Malik. Nah, sementara ada jalur lain kepada Imam Malik selain jalur Qutaibah, yaitu dari Al-Qanabi. Ya, dari Al-Qanabi. Ya, jadi Abu Abbas As-Sarrad meriwayatkan hadis Imam Malik ini bukan melalui Qutaibah, tetapi melalui Al-Qanabi. Jadi sekali lagi, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Qutaibah, ya, dari Imam Malik. Sementara As-Sarrad, Abu Abbas As-Sarrad itu meriwayatkan hadis ini dari siapa? Dari Al-Qanabi an Malik. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, ya. An yaqa'a lana dhalikal isnad bi'ainihi, yaitu isnad Abu Abbas As-Sarraj, ya. Ai isnadu akhar, isnadun akhar lis-Sarraj al-muntahi ila al-Qanabi, yang berakhir kepada al-Qanabi an Malik. Fayakunu al-Qanabi badala fayakunu al-Qanabi badalan min Qutaibah. Nah, ini seharusnya ada papan tulis ini untuk menjelaskannya, ya. Jadi ya, tadi kita katakan bahwa Imam Bukhari tadi meriwayatkan, ya, Imam Ibnu Hajar meriwayatkan melalui dua jalur. Melalui jalur Abul Abbas, melalui jalur Imam Bukhari, dan melalui jalur Abul Abbas As-Sarraj. Baik. Apa yang diriwayatkan? Yang diriwayatkan adalah hadis dari Imam Malik. Ya, hadis dari Imam Malik. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan hadis Imam Malik ini melalui Qutaibah, ya, an Malikin. Sementara Abu Abbas As-Sarraj meriwayatkan hadis Malik ini melalui Al-Qanabi. Jadi bertemunya di sini pada Syekhu, ya, Syekhi Imam Al-Bukhari. Ya, karena Syekhul Bukhari adalah Qutaibah. Di sini tidak bertemu, tetapi bertemunya pada Malik. Nah, maka Imam Ibnu Hajar mengatakan, jika hadis ini, hadis Malik ini kami riwayatkan melalui Imam Bukhari an Qutaibah an Malikin, maka jaraknya akan lebih panjang dibanding jika diriwayatkan melalui Abu Abbas As-Sarraj anil Qanabi an Malikin. Nah, maka di sini dikatakan ulul badal, ya, kenapa? Karena di sini Qutaibah diganti dengan Al-Qanabi. Ya, tadi pada sanad yang sebelumnya itu Abu Abbas As-Sarraj meriwayatkan dari Qutaibah, dari Malik juga. Nah, tetapi beliau memiliki sanad lain, yaitu diriwayatkan dari Al-Qanabi an Malikin. Jadi Abu Abbas As-Sarraj memiliki dua sanad, sanad melalui Al-Qanabi dan sanad melalui Qutaibah. Nah, pada sanad yang bertemu dengan Qutaibah ini, maka di sini adalah ulul muwafaqah. Sementara yang bertemu pada Imam Malik itu dinamakan ulu al-badal. Jadi dikatakan badal karena di sini al-Qanabi adalah badal dari dari Qutaibah ibnu Sa'id. Nah, di dalam gambar di buku ini sudah ada gambar yang menjelaskan tentang ulu al-badal ini. Qala wa innama ya'tabiruna al-muwafaqata wal-badal idza qarana al-ulu. Jadi muwafaqah dan badal ini bisa juga terjadi tanpa ada ketinggian sanad. Tanpa ada ketinggian sanad. Sebab apa? Sebab muwafaqah ini adalah sifat pertemuan antara perawi dengan salah seorang guru dari dengan salah seorang musannif hadis, ya, di mana ia bertemu pada guru atau pada guru dari gurunya. Nah, bisa jadi jalur melalui sanad lain selain musannif ini bisa jadi sama, ya. Artinya jarak antara perawi kepada guru musannif itu misalnya 8, dan jarak melalui, ya, selain musannif ini jaraknya 8 juga. Ya, maka ini dinamakan muwafaqah. Ya, tetapi muwafaqah tidak ali. Nah, maka yang dimaksud dengan ulul muwafaqah di sini artinya jika diriwayatkan bukan melalui musannif, sanadnya lebih tinggi. Ya, maka itu yang di i'tibar oleh para ulama. Wa illa fasmul muwafaqati wal badal waqi'un bidunil ulu. Ya, bahkan ada yang nazil juga muwafaqah tetapi nazil, artinya apa? Diriwayatkan bukan melalui musannif, ya, dengan sanad yang lebih panjang, lebih nazil. Ya. Nah, maka yang di'tibar di sini adalah jika diriwayatkan dari selain jalur musannif, dia akan lebih tinggi. Maka itu yang dianggap sebagai ulul muwafaqah dan ulu al-badal. Kemudian yang ketiga ulu al-musawah. Ulul musawah wa hiya an yatasawa 'adadu rijalil hadithi minal muhaddithi ila akhiris sanadi ma'a isnadi ahadil a'immah al-musannifin. Ya. Musawah ini adalah bahwa jumlah, ya, perawi rijal sanad dari seorang muhaddis sampai akhir sanadnya itu sama dengan jumlah perawi salah seorang musonnif. Nah, misalnya musonnifnya adalah Imam At-Tirmizi atau Imam An-Nasa'i misalnya. Ya, tentu beliau ini di generasi yang generasi abad ketiga. Nah, kemudian ada perawi yang mutaakhirin seperti misalnya Imam Ibnu Hajar. Ya, Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini beliau adalah generasi abad ke-9 Hijriah ya, atau ke-10 Hijriah. Ya. Nah, tetapi sanadnya ya, sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bilangan personilnya, bilangan personil rijal sanadnya itu sama. Ya. Nah, maka ini dinamakan ulul musawah, di mana perawi yang mutaakhirin sanadnya ya, jumlah bilangan sanadnya sama dengan perawi yang mutaqaddim. Misaluhu qala al-Hafidz Ibnu Hajar an yarwi an-Nasa'i mathalan haditsan yaqa'u bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi 11 nafsan. Misalnya ada yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, tetapi jarak antara Imam Nasa'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 11 perawi. Wah, ini sangat jauh sekali, sementara generasinya generasi awal. Nah, tetapi beliau meriwayatkan hadis ini dengan 11 orang. Jarak antara Imam Nasa'i kepada Rasulullah itu ada 11 orang. Fanusawin Nasa'i min haitsul adadu ma'a qat'in nadhari an mulahadhati dzalika al-isnadil khas. Ya. Nah, artinya apa? Sementara kami juga meriwayatkan hadis tersebut, ya, hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i tersebut, tetapi jumlah ataupun bilangan perawinya sama. Artinya apa? Kami meriwayatkannya dengan 11 orang, Imam Nasa'i juga meriwayatkannya dengan 11 orang. Nah, maka di sini kami sudah menyamai Imam Nasa'i di dalam bilangan jumlah sanad yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini dinamakan musawah, ya. Musawah. Dan musawah ini juga akan erat kaitannya dengan musafahah, ya. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai pembahasan al-musawah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan masih pada mauzu' yang sama, yaitu tentang al-ulu. Ya, al-ulu. Ya, karena ini al-ulu pembahasannya agak sedikit panjang. Ya, maka kita cukupkan sampai pembahasan al-musawah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. In kanat fil umri baqiyah, jika kita masih diberikan umur yang panjang sampai hari tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang telah kita jelaskan, nanti bisa ditulis di komennya, baik itu di FB atau nanti setelah kami upload di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.